بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلكم تقرؤون المتن santri semuanya membaca matan. تفضلوا. Kita masuk bab baru. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan daripada bab Al-Khawfu Minasyirki, takut daripada kesyirikan. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari di sore hari ini bab yang berikutnya yaitu bab ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah kepada asy-syahadah la ilaha illallah, yakni bab tentang masalah berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 108 sebagai dalil tentang wajibnya untuk berdakwah kepada tauhid, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah. Apa jalanku? Apa jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini insyaallah taala ayat yang akan kita pelajari di sore hari ini. Faqala al-hafiz au asy-syekh al-Fawzan hafizahullah taala, مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Hubungan bab dengan kitab tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? فقال حفظه الله تعالى أن المصنف رحمه الله bahwasannya al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahallahu taala lamma zakara fil abwab as-sabiqati, tatkala telah menerangkan pada bab-bab yang terdahulu, yaitu tentang at-tauhid wa fadlahu, tentang tauhid dan keutamaannya sudah kita pelajari. Dan yang terakhir, wa ma yujibul khaufa min duddihi, bab yang terakhir itu dalil-dalil, keterangan-keterangan yang mengharuskan untuk takut daripada lawan tauhid, yaitu kesyirikan, ya. Setelah beliau membawakan, menerangkan bab-bab permasalahan tersebut, ya, barakallahu fikum, tentang wajibnya tauhid, keutamaan tauhid, dan sampai pada bab wajibnya untuk takut daripada kesyirikan, maka zakara fi hadzal bab, maka al-muallif menerangkan pada bab ini yang keempat ini, yaitu apa? Annahu la yambagi, tidak boleh, liman arafa dzalika, bagi orang yang telah mengetahuinya, bagi orang yang telah memahaminya, ya, memahami tentang masalah wajib dan tauhid, paham tentang masalah keutamaan tauhid, paham tentang masalah harus takut daripada kesyirikan, tidak boleh, setelah mengetahui itu semua, tidak boleh apa? An yaqtasira ala nafsihi, untuk mencukupkan diri pada dirinya sendiri, ya, untuk mencukupkannya pada dirinya sendiri, tidak boleh. Artinya apa? Sudah, yang penting saya sudah bertauhid. Mereka manusia, saudara-saudara saya, karib kerabat saya, entah mau bagaimana, saya enggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Tidak boleh yang demikian. Itu maksudnya, ya. La yambagi, tidak boleh, tidak sepatutnya, ya, bagi orang yang telah mengetahuinya, masalah tauhid tersebut, tidak boleh untuk kemudian mencukupkan dirinya saja. Wis sing penting awak iki wis penting selamat. Enggak demikian, ya. Akan tapi bal yajibu alaihi an yad'a ila Allah taala bil hikmati. Akan tapi wajib baginya, ya. Tentunya bagi kita semuanya, ya. Tentunya bagi kita semuanya. Ya, pada firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, secara khusus khitabnya, perintahnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun khitab ini, perintah ini pun juga berlaku kepada semua umatnya yang telah paham masalah tauhid. Ya. Artinya perintah ini, ajakan ini dan jalan ini adalah jalannya kita semuanya. Ya. Kita yang hadir di majelis ini ataupun juga tempat yang lain. Bal yajibu alaihi, akan tapi wajib baginya, an yad'u ila Allah, untuk berdakwah ke jalan Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmati, dengan hikmah. Naam. Dengan ilmu, ya. Wal maw'izatil hasanah, dan juga dengan al maw'izah al hasanah, dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang baik. Ya. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana ini merupakan jalannya para rasul dan para pengikutnya. Nah. Inilah jalannya, jalan hidup mereka. Jalan di dalam mereka ini menjalankan agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya. Nah. Sehingga yang seperti ini, sekali lagi, ya, tidak boleh apa? An yaqtasir ala nafsihi. Tidak boleh cuek, ya, kepada orang lain. Nah. Barakallahu fikum. Kan, tapi ini harus kita pahami, harus kita sadari, ini adalah kewajiban kita semuanya, menyampaikan tauhid kepada manusia ini. 6. Ini hubungan ya bab dengan kitab tauhid. Barakallahu fikum, dalam judul bab disebutkan ad-du'a'u. Ad-du'a'u, apa makna doa di sini? Dalam bab ini apa maknanya? Ai da'watin nas. Makna doa di sini adalah berdakwah kepada manusia, ya. Doa bukan bermakna doa di sini, ya. Bukan bermakna meminta, bukan, ya, tapi bermakna apa? Ad-da'wah kepada manusia, ya. 6. Wa qaluhu ila syahadati alla ilaha illallah. Kepada syahadah la ilaha illallah. Ai yakni berdakwah ke mana? Berdakwah mengajak manusia ila tauhidillah, kepada tauhid Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal imani bihi, dan juga berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, wa bima ja'at bihi rusuluhu, wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan apa-apa yang dibawa oleh para rasulnya, berbagai macam bentuk ajaran, berbagai macam bentuk bimbingan dari para rasul alaihi wassalatu wassalam, secara khusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang didakwakan, ya, mengajak manusia untuk mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, yang itu merupakan perkara yang ditunjukkan oleh syahadah ini, oleh kalimah asyhadah. Nah, apa yang ditunjukkan, apa yang dikandung oleh dua kalimah syahadah tersebut, yaitu tauhidullah, al-imanu billah, demikian pula untuk beriman, untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini makna ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. 6. Kemudian dalam firman Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, ya. Qul hadhihi sabili. Qul, katakanlah. Barakallahu fikum. Al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya qul, kalimat qul yang artinya katakanlah, ini khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib. Barakallahu fikum. Namun kaidah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kaidah, ya. Dalam perkara usul, dalam masalah ini, khitab, pembicaraan atau perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu pada asalnya ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, namun ini juga berlaku kepada semua manusia, kepada pengikutnya, kepada umatnya ini. Bisa dipahami? Ana ulangi lagi, ya. Perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasalam itu juga berlaku kepada umatnya ini. Ini kaidah secara umum, secara asal demikian keadaannya. Bisa dipahami kan? Khitab, pembicaraan, atau juga al-amr, perintah, ya. Sekali lagi ini, ya, pertama ditujukan kepada beliau, tapi juga perintah ini berlaku kepada semua umatnya, yang artinya umatnya juga diperintahkan untuk menyampaikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami? Yang kedua, kecuali, ya, kecuali, ya, khitab, pembicaraan atau perintah itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru itu berlaku hanya untuk Nabi saja, tidak kepada semua umatnya. Tayib. Ini poin kedua. Poin kedua, kecuali ketika ada dalil yang mengkhususkan khitab itu atau perintah itu hanya kepada Rasul saja, maka itu berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak kepada semua umatnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini kaidahnya dalam masalah ini. Nah, ini banyak konteksnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak ya. Barakallahu fikum, yang bisa antum pelajari nanti dalam kajian demi kajian, taklim demi taklim, akan antum dapatkan yang seperti ini, atau bisa antum pelajari dalam kitab usul fikih misalnya, ya antum bisa dapatkan di sana tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadhihi, ini apa maknanya? Ai ad-da'watul lati ad'u ilaiha, ya ini yaitu dakwah yang aku berdakwah kepadanya, yang aku mengajak manusia kepadanya, ya. Wa tariqatu allati ana 'alaiha, wa tariqatu allati ana 'alaiha, dan tariqah dan jalan yang aku ini berada di atasnya, ya. Barakallahu fikum. Qul hadhihi, ini artinya apa? Inilah dakwahku, inilah jalanku yang aku berjalan di atasnya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Bagaimana jalan Rasul? Bagaimana dakwah Rasul? Ini yang pada ayat yang selanjutnya. Begitu ya, sudah kita baca alhamdulillah. Ini makna hadhihi, ini ya, yang dimaksud dengan yaitu isim isyarah hadhihi tersebut. Tayib, kembali kepada dakwah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabili, makna sabili, tariqati, jalanku, ya, wa da'wati, dan dakwahku. Ya. Sabili bermakna jalanku. Artinya demikianlah, inilah jalan hidupku. Jalan hidupku, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan hidupnya para pengikutnya. Seperti ini keadaannya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kandungan makna yang kedua, sabili adalah wa da'wati. Inilah dakwahku. Inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dakwahnya para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ad'u ila Allah. Inilah jalannya Rasul dan para pengikutnya. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ai ila tauhidillah. Ya, mengajak manusia kepada tauhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya ini semata dakwahnya Rasul dan para pengikutnya, ya. Bukan kepada yang lainnya, hanya semata-mata untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, tentunya dengan berbagai macam bentuk ibadah yang disyariatkan. La ilaha hazin min hududid dunya. Ya, la ilaha hazin min hududid dunya. Bukan mengajak kepada untuk mendapatkan bagian daripada bagian-bagian dunia. Ya, bukan untuk menguasai wilayah, ya. Bukan untuk menguasai suatu negeri, bukan, ya. Nah, murni kepada tauhidullah. Bukan untuk menumpuk harta. Bukan, walhasil bukan untuk mendapatkan bagian daripada bagian dunia ini. Wala ila riyasatin. Wala ila riyasatin, dan tidak pula kepada kepemimpinan. Dakwah beliau ini bukan untuk meraih kepemimpinan, bukan untuk meraih kekuasaan. Hanya sekedar menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala semata. Wala ila hizbiyatin. Wala ila hizbiyatin, dan tidak pula kepada hizbiyah, kepada kelompok-kelompok tertentu, fanatik kepada kelompok tertentu, bukan, ya. Namun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di sini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sempat ana singgung pada pertemuan yang lalu, ya, faedah dari Al-Allamah Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala daripada firman Allah, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, ya. Ada faedah yang amat sangat indah di sini, ikhwan, yang sepatutnya untuk kita pahami bersama dan kita sadari dan kita waspadai. Nah, pertama kita harus ingat dakwah ke jalan Allah ini merupakan jalan hidup kita dan merupakan tugas kita bersama. Nah, dalam menjalankannya ini perlu kita perhatikan, ya, perlu terus untuk kita waspadai. Yaitu apa? Karena berdakwah kepada Allah itu, ya, barakufikum, itu orang yang berdakwah itu ada dua macam, ya. Yang qasimuna ila kismain, orang yang berdakwah ini terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok manusia. Yang pertama, da'in ilallah. Da'in ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah, ini yang betul-betul murni, betul-betul ikhlas mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para rasul, demikian pula para pengikut yang ikhlas. Naam. Barakallahu fikum. Yang mana mereka ini hanya betul-betul hanya sekedar ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ini yang pertama, da'in ilallah. Orang yang berdakwah ke jalan Allah, betul-betul ikhlas, ya, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Barakallahu fikum. Maka ini masyaallah ini, ad'u ilallah, amat sangat dalam maknanya, amat sangat luas maknanya. Pernyataan Rasul ini, beliau berdakwah sekali lagi bukan untuk meraih kepemimpinan, untuk bukan untuk mencari kekuasaan, bukan, tapi ilallah semata-mata itu. Ya, barakallahu fikum. Dan yang kedua, ya, dai yang kedua, da'in ila ghairihi. Da'in ila ghairihi, orang yang berdakwah kepada selain Allah. Orang yang berdakwah kepada selain Allah. Nah, wali'inazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada golongan yang kedua ini, ya. Nah, kita berhati-hati pada diri kita pribadi, demikian pula kita berhati-hati dari orang-orang yang model kedua ini, ya. Memang yang disampaikan adalah al-haq, betul kebenaran yang disampaikan, tapi apa? Untuk mencari simpati agar manusia mengikutinya, ya. Barakallahu fikum. Da'in ila ghairihi, orang yang berdakwah kepada selain Allah ini dalam bentuk yang pertama, da'iyan ila nafsihi. Da'iyan ila nafsihi, orang yang berdakwah mengajak untuk mengikuti dirinya sendiri, untuk mencari pengikut, untuk mencari simpati manusia agar manusia mengikutinya. Iyadzan billah. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam trik dan intrik, ya. Wal iyadzubillah. Naam. Yad'u ila al-haqqi li ajli an yu'azzima bainan nasi wa yuhram. Yaitu dia berdakwah kepada kebenaran, ya. Tapi tujuannya apa? Agar diagungkan manusia, agar dimuliakan manusia. Wal iyadzubillah. Naam. Barakallahu fikum. Ini bentuk model yang pertama, ya. Naam. Ciri-cirinya orang yang seperti ini, barakallahu fikum, kalau tidak dikerjakan apa yang dia perintahkan, maka dia marah. Ya. Wallahi'udzubillah, kata Syekh Muslimin kan, ya. Walihada tajiduhu yaghdab idza lam yaf'al annas ma amara bih. Dia marah kalau manusia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Barakallahu fikum. Demikianlah sebaliknya, ciri-cirinya dia tidak marah, ya, tidak marah ketika manusia itu melanggar suatu larangan yang tidak dia larang, ya. Barakallahu fikum. Karena bukan dari dia, begitu, ya. Barakallahu fikum. Alhasil ini ciri-ciri, di antara ciri-cirinya. Kemudian bentuk model yang kedua, ad-da'in ila ghairihi, ila ghairillah. Barakallahu fikum. Da'iyan ila ra'isihi. Da'iyan ila ra'isihi. Waqad yakunu da'iyan ila ra'isihi. Orang yang berdakwah mengajak untuk mengikuti pimpinannya, untuk mengikuti junjungannya, untuk mengikuti orang yang dia idolakan, ya, dia kampanyekan, terus menggencarkan berbagai macam bentuk propaganda agar manusia itu mengikuti junjungannya, agar manusia mengikuti pimpinannya yang dia idolakan, yang dia cita tersebut, yang dia sampaikan Al-Quran, hadis, dan macam-macam, ya. Unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi, dengan berbagai macam dalil dibawakan, tapi tujuannya semata-mata agar manusia itu mengikuti junjungannya, pembesarnya, pimpinannya, bukan betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini siapa saja orangnya bisa tertipu. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu dars kita di sore hari ini. Barakallahu fikum, ini pada intinya ya terkait macam-macam orang yang berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid pada kita semuanya untuk memberikan karunia keikhlasan dalam beribadah, dalam berdakwah, dan dijauhkan dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.